Janji-janji kita sulam, barindo coba nang cinto, rasa kare. Angan pun tiba manjalan, baru rasa kasana, katiku mimpi datang. Tapi kini lain janji, lain pulo tak jadi. Tianan baru kakambang, barang belikan hingga mati di tangan adi. Aponan kadenai bilang, aponan kadeni nokan, adi yang bana mamutuikan. Anta dimakanai nyong, mangko sampai hati menduo. Oh,